Konsultasi Syariah. Mertua tiri apakah mahram? Pertanyaan. Apakah mertua tiri mahram bagi suami atau istri anak? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebab mahram ada tiga. 1. Hubungan kerabat atau nasab. 2. Persusuan. 3. Hubungan pernikahan. Hubungan kerabat seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, kemudian ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, anak cucu, dan seterusnya ke bawah, saudara-saudari ayah ibu, paman, dan bibi, lalu anak saudara-saudari kita, baik seayah, seibu, atau sekandung, atau keponakan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak ayah kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian atau keponakan, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian atau keponakan. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Persusuan, contohnya, ibu yang menyusui dan kerabatnya, sebagaimana halnya hubungan mahram karena nasab. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, kemudian termasuk mahram juga, ibu-ibu yang menyusui kalian, serta saudara perempuan sesusuan. Quran Surat An-Nisa, ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, diharamkan dari persusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab. Muttafaqun alaih. Hanya saja, ada catatan penting di sini, bahwa kerabat ibu susuan tidak menjadi mahram untuk kerabat anak susuannya. Misalnya anak perempuan ibu susuan, dengan adik laki-laki anak susuannya, ini bukan mahram. Atau paman anak susuan dengan saudari perempuan ibu susuan, karena tidak ada hubungan persusuan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, kemahraman karena susuan tidak berlanjut kepada salah satu kerabat anak susuan. Maka dari itu, saudari perempuan sesusuan tidak menjadi mahram untuk saudara laki-laki anak yang menyusu. Tidak pula menjadi anak perempuan untuk ayahnya, karena tidak ada hubungan susuan antara mereka. Tuhfatul Ahwadi. Mahram karena pernikahan, seperti ibu mertua, anak perempuan istri, atau anak tiri, menantu, dan istri-istri ayah, atau ibu tiri. Dasarnya firman Allah Ta'ala masih dalam surat An-Nisa ayat 23, tentang siapa-siapa yang disebut mahram. Lalu mahram kalian berikutnya, ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian, yang di bawah pemeliharaan kalian, yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak tiri perempuan kalian, kemudian kalian ceraikan, maka kalian tidak berdosa menikahi anak-anak tiri perempuan kalian. Diharamkan pula bagi kalian menikahi menantu perempuan kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Contoh-contoh mahram di atas termasuk pada ayat, menggunakan pihak laki-laki sebagai objek permisalan. Bila Anda perempuan, maka tinggal dikiaskan saja. Lalu mertua tiri, apakah mahram? Gambarannya ayah istri kita mempunyai dua istri, atau poligami. Apakah ibu tirinya istri, yaitu anggaplah istri keduanya ayah mertua, mahram untuk kita sebagai suami anak tirinya? Dari ketiga sebab mahram di atas, ternyata tidak ada satupun sebab yang menggolongkan mertua tiri sebagai mahram. Tidak hubungan nasab, susuan, tidak pula pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mertua tiri bukan termasuk mahram, sehingga tidak berlaku hukum-hukum mahram untuk mertua tiri. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang mertua tiri apakah mahram. Beliau menjawab, istri ayah atau ibu tiri bukanlah mahram untuk suami anak perempuan dari istri yang lainnya, yaitu suami anak perempuan tiri. Yang menjadi mahram untuk suami anak perempuannya adalah ibu kandung istrinya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di saat menjelaskan tentang mahram-mahram perempuan, kemudian ibu-ibu mertua kalian. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.